Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopo ibu, kok menteleng? Kula wau medun kriku dirasani, kok kiyaine gondrong? Ya Allah, kempun sedaya ingkang rawuh kula dongaken uripe barokah. Nawi enten sing lara kula dongaaken mari. Amin. Sing utange kathah mugi-mugi lunas nyaur. Kang dereng angsal jodoh mugi-mugi diparingi jodoh kali Allah. Amin. Kang dereng di anak mugi-mugi enggal diparingi putra. Amin. Kang pun kathah-kathah mugi-mugi dados putra ayah ingkang soleh salihah. Amin. Ingkang manfaat kula panjenengan sedaya husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ingkang estu kawula ta'zimi para alim, para ulama, bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah Yai Haji Marzuki Mustamar ingkang minangka pun dados fosil. Dados fosil Kiai Marzuki niku sakniki dados fosil pun Kiai Angel. Mila diawet-awet. Nggih, soalnya Kiai Marzuki niku sakniki dados juru bicara. Nek carane eneng sing ngarani Kiai Marzuki niku provokator. Leres. Estu nek Kiai Marzuki niku provokator, tapi provokator akhirat. Provokator akhirat benjinge dados bintang film akhirat. Dene soalé sakniki niku kula panjenengan sedaya benten kali mbiyen. Nek mbiyen mboten ngaji blas mboten napa-napa panjenengan. 50 taun paribasané mboten ngaji niku mboten napa-napa nek mbiyen. Wong Islam niku nggih mek niku tok. Nek mboten NU nggih Muhammadiyah. Niku wong biyen. Ana kiai kok ketune elek mambu rokok mesti kiyaine NU ngoten. Niku wong biyen. Eneng wong tahlil NU. Eneng kiai kok rapi, bak klambine mlitit clononan niku biasane kiyaine wong Muhammadiyah. Wis padha apale. Terlek guyon ya wis suwe. Terlek guyon soale le seduluran Muhammadiyah kali NU wis rada suwe. Napa sebabe pendiri Nahdlatul Ulama kali pendiri Muhammadiyah niku mondoke sak kamar. Kiai Hasyim As'ari kali Kiai Ahmad Dahlan niku mondoke sak kamar. Tenggene simbah Kiai Soleh Darat Semarang, gudiken bareng. Estu. Terus teng Mekah bareng nyantri tenggene simbah Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tenggene simbah Kiai Mahfud Termas, sami gurune padha. Cuman teng Arab Kiai Dahlan wangsul teng Jombang, teng Jogja. Kiai Hasyim wangsul teng Jombang. Tapi wektal di teng Mekah Kiai Hasyim As'ari angsal kamulyan ingkang agung kali tiang Mekah dijuluki Hadratus Syekh. Hadratus Syekh niku titel tertinggi pelajar teng Arab. Nek rumiyin niku nek teng Arab diarani Al-Faqih, niku syarate apal 2000 hadis sahih. Nek Al-Alim niku apal rubu'ul Quran, apal seperempat. Nek empun muni Hadratus Syekh niku syarate apal Kutubus Sittah. Dan niku mula panjenengan aman pun. Jenengan niki pengikuti Kiai Hasyim As'ari. Wong sing zaman semonten entuk gelar Hadratus Syekh yang mensyaratkan apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah niku Kutubus Sittah. Apal Kiai Hasyim niku. Mila wektal wangsul teng Indonesia ora ana sing wani kali Kiai Hasyim. Nek kiai-kiai ngelumpuk niku sedaya napa terusé Mbah Hasyim As'ari, termasuk waktu ajeng tanglet Pancasila niku pun leres napa dereng secara syar'i sedaya nunggu keputusane Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim memutuskan sik aku tak poso telung dina. Mutuske Pancasila niku secara syar'i cocok napa mboten? Poso telung dina terus salat hajat rong rakaat. Tapi sakderenge poso pas telung dina niku ngatamke Fatihah ping 350.000. Mati sampean, lho tenan. Terus salat hajat rong rakaat. Rakaat pertama mau surat At-Taubah ping 41. Rakaat kedua mau surat Kahfi ping 41. Terus memutuskan Pancasila sudah betul secara syar'i. Lepun beres niku. Mila terus Kiai Wahid Hasyim memutuskan Pancasila sudah betul secara syar'i, terus anggota BPU PKI liyane termasuk Ki Bagus Hadikusumo mensepakati ya cocok secara syar'i. Mila semenjak itu warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak pernah sekalipun memutus apa membicarakan persoalan Pancasila, sebab Pancasila sudah betul secara syar'i. Itu bukan keputusane menungso, niku keputusane Allah Subhanahu wa taala. Mula Nahdlatul Ulama dan santri ora tau ribet. Napa malih santri niku ngajine teng Mbah Soleh. Wong wis mati lho isih didongakno niku nek mboten NU mboten enten. Nek mboten santri mboten enten. Niki wis mati niki Mbah Soleh. Nah napa awak dhewe kok dadak memperingati Mbah Soleh? Kok mboten muludan tok? Kok dadak ngekholi Mbah Soleh kok mboten langsung mulutan mawon? Wong umume wong Islam niku mulutan, kok awak dhewe dadak ngekholi? Soale awak dhewe niki mboten santrine Kanjeng Nabi langsung mboten. Kados Kanjeng Nabi mboten nabi kawitan. Kanjeng Nabi niku nabi sing paling akhir. Sebab Kanjeng Nabi niku nabi sing paling akhir, mila kali Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi niku mboten lali nek tugase mek nerusne. Mila diceritani ceritane Nabi Adam. Diceritani ceritane Nabi Idris, ceritani ceritane Nabi Musa, ceritani Nabi Ibrahim, ceritani Nabi Isa, diceritake kabeh. Niku Gusti Allah teng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora mek diceritakno, mboten nameng diceritakaken Kanjeng Nabi niku kali para pendahulu, tapi dijak ziarah. Dinapak tilaske ingkang nami Isra Mi'raj pada tanggal 17 Rejab dituduhno. Iki lho petilasane, iki lho Masjidil Aqsa, iki lho Masjidil, iki lho Palestin, iki lho nggone Nabi Ibrahim. Mboten nameng petilasane tok sing dituduhne kali Allah. Bahkan para nabi sing empun rumiyin sedo diceluk malih kali Gusti Allah, dipethukno kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Kanjeng Nabi ya ora lali nek meng neruske millata Ibrahim. Mula Kanjeng Nabi ben setahun pisan didawuhi ken ziarah napak tilas petilasane sejarahe Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mula kula panjenengan sedaya disuwun ibadah haji. Iki lho mlakune Siti Hajar, iki lho mbelehe Nabi Ibrahim neng kene, iki lho nyawat setane neng kene. Sedaya dipun duduhaken kalih Allah. Sebab Kanjeng Nabi sing paling pungkasan dugi, tapi disejarahke sing biyen bahkan dinapak tilaske, mila Kanjeng Nabi mboten dadi wong sing kemlinti, mboten dadi wong sing anggak, mboten wong kemenyek. Kanjeng Nabi cuman mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku iki mek dandani nyempurnakne akhlake menungsa. Mboten enten Kanjeng Nabi, aku nganyarno mboten, aku gawe mboten, aku mek dandani. Berarti pun apik wong-wong niku. Pun apik meng dereng sempurna. Mula Kanjeng Nabi mboten ngerubah tawaf niku wis eneng. Tapi saderenge Kanjeng Nabi tiang tawaf niku udo. Mila kali Kanjeng Nabi ditata kon ngangge klambi ihram. Tiang rukuk sujud teng berhala nggih mpun enten. Tapi kali Allah nameng ditata sallu kama raaitumuni usalli. Tiang beleh kewan teng sandinge Lata Uzza nggih pun enten bahkan mbahne Kanjeng Nabi niku nyembelih unta 1000 teng ngajenge Lata Uzza kalian ma manat mboten dilangi nameng napa nameng ditata khudhu anni manasikakum hajine ditata mblehe ditetesaken Idul Kurban mboten enten blas sing di tak sing digawe anyar mboten enten. Nah mila kula panjenengan sedaya nek dadi wong saiki aja langsung kemlinti aja kemenyek. Sakniki kan kathah tiyang ingkang langsung ajeng sinau kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung sinau mereka. Lali nek awak dhewe niku nameng murite para ulama. Awak dhewe niki diwulang al ulama warasatul anbiya. Lah ulama niki fotokopine ulama sing sadurunge dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing nekake Islam teng kula panjenengan sedaya niki Mbah Saleh. Mbah Saleh. Nggih. Mila berhubung Mbah Saleh sing nekake kula panjenengan sedaya teng agamane Allah, Mbah Saleh diterusne putra wayahe, diterusne santri-santri mula kula panjenengan sedaya ila hadrati munggah tekan Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi wong sing mulang niku munggah niku para nabi sing biyen, mula nek salat diakhiri kanthi ndongakno sing wis budal di dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kanjeng Nabi gathuk kali sing biyen dohiron wabah tinan. Lah awak dhewe wong diwulang kali para ulama ya aja lali ndongakno sing wis budal dhisik sing mulang lan gawa iman. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lha niku mula wong nek ngajine kaya ngeten niki dadi wong ora bakal konslet. Nggih, soale teng mriki niku benten kali teng Arab. Teng mriki ngulangi wong teng Gusti Allah niku angel. Sepindah nyocokno lambene sik. Lambene niki kudu dicocokno sik kaya wong Arab kaya Kanjeng Nabi le nyocokno suwe. Teng mriki diwulang alhamdu metune alkamdu. Diwulang ngucap Allah ana sing 10 tahun metune isih Allah. Ana sing metune Allah. Ana sing ilam-lame Allah. Peleme pun Allah dereng. Gusti Allah. Nyocokno lambe niku mawon angel. Mila teng mriki para ulama le mulang niku cocokne lambene sik kanthi ngawontenaken majelis zikir, majelis mujahadah. Terus wong lagi lambe mawon latihan aja gaya kaya sahabat aja gaya. Sahabat niku wis lulus diwulang Kanjeng Nabi guru terbaik dunia. Diwulang kali Kanjeng Nabi niku wis dadi wong wis diwulang Kanjeng Nabi langsung atine wis dadi meneng ngeten niki atine pun wusul tekan Gusti Allah. Lah wong teng mriki lambene wae gek latihan terus le zikir kongkon meneng jarene nyuntuh sahabat ya ora sida zikir ya turu ya wong mriki turu le tiyang mriki nggih mboten turu le tiyang mriki. Ya Allah lho niki lho wau mungkin Kiai Marzuki sampun nyampaikan perkembangane donya niku kata sing wong konslet niku perkara niku keduwuren ngukur awak atase wong Bojonegoro gayane kaya sahabat. kelasnya ini gue kayak kelas lambe, latihan ditoto lambe nih, diwulangi meripate, dijak pengajian supaya nopo, supaya meripate seneng, dirungok nong angge speaker gede supaya kupinge krungu mungkin lagi medun meri, meriki, lamila nek teng meriki kulo suwon, nek bar salat le dikir aja meneng wae lho nggih. Sampe nek dikir meneng ngeten iki nek teng Makkah wis ngerti karepe dikir niku napa. Lah nek teng mriki sampean bar salat kok dikir meneng ngeten iki, simbah-simbahi bingung, iki muni apa gitu. Akhire meng umak-umik nyekel tasbih. Nggih. Dados Islam niku mlebet ngriki masyaallah dawane mboten umum. Dugi Mbah Saleh niku men kesekian. Islam lebet mriki niku ngenal agamane Allah wong Bojonegoro nggih. Niku pun tahun 1400. Kanjeng Nabi lahir tahun 500-600. Teng ngriki niku tahun 700 tahun 1400. Jarak 700 tahun niku adoh. Adohe mboten umum. Tur mbiyen wong Jawa niku paling terkenal nentang agamane Gusti Allah, paling terkenal menantang agamane Allah niku wong Jawa. Soale teng Jawa niki napa-napa wis ana. Swarga niku separo wis teng mriki. Nek swarga niku jannatin tajri min tahtial anhar, awak dhewe ngaji mawon eneng banyune mili lho coba. Nggih. Woh-wohan ingkang kathah teng mriki pun kathah. Golek bojo akeh teng Jawa biasa. Lha napa? Di samping wong Jawa niku rumiyin, niku terjadi sesuatu yang agak berbeda dengan Hindu sing teng India. Hindu sing teng India niku Hindu sing mulangi moksa. Moksa niku ilang raga saksuk maneh. Nah teng mriki wong Jawa niku areng ilang raga saksuk maneh ra iso. Soale nek arep ilang raga saksuk maneh kudu nglakoni upawasa. Upawasa niku muter lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, udo kabeh. Dhewe stu kok amen kok dikandani kok guyu. Lho asline ngoten niku. Ter ngoten iki. Terus mungkin nahan hawa nafsu kabeh ngoten iki terus awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Jadi ini cara Islam niku zujina linnasi khubu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati, sedaya hawa nafsu donya niku dilangi. Nggih dilangi lap ngoten niku. Supaya napa? Supaya raga saksukmane iso bali teng Gusti Allah. Lah ngoten niku kathah sing gagal wong mriki, wong Jawa wis mimpes awake cilik-cilik lap eling bojone. Akhire macet, mboten iso gedhe, mboten iso ilang. Dadi jenglot utawa bathara karang. Dadi nek jenglot utawa bathara karang niku produk gagal moksa. Mila tiyang Jawa terus golek ajaran sing luwih enteng. Namine ajaran Bhairawa. Bhairawa niku ngajari ora moksa ning cukup ngraga sukma. Ngraga sukma niku muter lanang wedok udo kabeh. Ngedhep arak, tumpeng ingkung menungsa. Niku akhire engken supaya ngisore udel niki mboten krucak-krucuk, mboten njolak-njaluk nika dikeki hubungan seks bebas. Ngumbar hawa nafsu sisane teng Boyolali Gunung Kemukus. Supaya wetenge niki mboten kracak-krucuk dipakani napa mawon sing teng riku. Supaya akale niki mboten kakehan pikiran, mula ditahan ngangge ngombe arak. Pasuk mone metu supaya awake niku ora ubah dipatoki ngangge mangan daging menungso. Mula terus dukul Sumanto. Engken terus ngraga sukma. Nek arep nyolong sukmane tok sing lunga jenengane ngepet. Nek mateni wong sukmane tok sing lunga jenengane santet. Nek nyenengi wong wedok sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku ilmu yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Ora iso dikalahno. Angger kiai teko niku dipangan. Angger kiai teko dipangan. Mula Sultan Muhammad saking Turki niku bola-bali gagal ngirim. Akhirnya dikirim ulama sing ra iso dipangan wong. Mboten tedas dipangan. Entuk saking Iran namine Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi. Medun teng Jawa ngriki wong Jawa nyebut Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi angel, mula terus teng Jawa kondang jenengane Syekh Subakir. Syekh Subakir itu Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi. Mula terus diuber-uber kali Syekh Subakir melayu teng Jogja tiang-tiang niku teng Parangkusumo. Saking Parangkusumo diuber sebagian melayu ngulon Gunung Srandil, melayu ngulon Pelabuhan Ratu, melayu ngulon teng Jampang Suratek Sukabumi, melayu ngulon teng ujung kulon Banten. Sing melayu ngitan munggah Gunung Lawu, ngitan maneh Gunung Kawi, melayu ngitan teng Alas Purwo. Teng Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawa namine Minak Sembuyu. Mila terus Syekh Subakir sepuh Mbak Iskak dikengken nguber ngriku. Diuber kali Mbak Iskak akhirnya Minak Sembuyu nyerah, anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Iskak. Lahir Sunan Giri. Lahire tiang Bhairawa melayu teng Bali kali melayu teng Kediri. Nyembah patung totok kerot. Lah teng ngriku diuber kali Sunan Bonang akhirnya nyerah. Bareng pun nyerah ya wis mutermu tetep rapopo tapi aja udo. Arak diganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep rapopo. Ingkung menungso diganti kali ingkung pi itik. Mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lha mula nek saiki kok ana wong ngarani tumpengan kok musyrik tapuken lambene niku. Mang tapuk lambene. Niku ngawur niku. Niku padha kali perubahan tawaf saking udo ngangge ihram. Nggih, padha kali nyembelih kewan teng Lata Uzza dados Idul Adha. Niku sami kehebatane para ulama rumiyin. Mula nek ana kiai kok tumpengan iki musyrik, ustad-ustad mang parane mang tapuk lambene pok. Sing musyrik niku sing muter udo ngedep arak ingkung menungso ngrogo sok. Cuma niku sing musyrik, lha nek sing pun tumpengan pun pun sah niku. Lah sak sampune niku lagi dikirim guru ngaji. Lagi dikirim guru ngaji saking Maroko namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Medun teng Jawa wong Jawa angel nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, mula teng Jawa terkenal namine Syekh Jumadil Kubra. Mangen teng Jogja riko, tunggu demit-demit nika. Teng Turgo mulang ngaji wong Jawa diulang bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa ranti huruf kha duwene ka ana caraka data sawala padha jayanya. Mula alhamdu metune alkam kamdu, ya hayyu ya qayyum metune ya kayuku ya kayumu, rabbil alamin metune rabbil ngalamin. Wong duwene ngo, duwene ngo niku nggih duwene ngo. Mula wong maca Qur'an asline kan beda-beda. Wong Bugis nika ken muni alaihim mboten iso sing asli. Metune alaihing. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihing. Ngoten niku. Mila mbiyen eneng santri Mbah Hasyim Asy'ari teng Tebu Ireng diwulang, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihing. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihing. Mingkem siratal ladzina aihab. Aku Bugis. Lho akhire diwulang ngaji kali saya Jumadil Kubra, wulang lan duwe anak namine Ibrahim. Ibrahim gadah putra namine Rahmat. Rahmat gadah putra namine Makhdum Sunan Bonang. Duwe putra namine Qasim Sunan Derajat. Saking Qasim ngedunke Nur Rahmat, Nur Rahmat ngedunke Abdul Qadir, Abdul Qadir mudun Abdul Qohar, mudun anak Jayeng Rono siji Bupati Pasuruan, mudun anak male Jayeng Rono loro Bupati Pekalongan. Gak ada anak terus gak ada anak Husain Rahmatillah Sunan Sedorawuh Adipati Batang ingkang pertama sing sedaya keturunannya pindah male teng Jawa Tengah ngedunke kiai-kiai Magelang, ngedunke kiai-kiai Jogja. Dan ini adik kiai ngaji ini kan biar sak petarangan mang urut Mbah Soleh ini munggahe lak dugi ngriku paling nyempale teng Joko Tingkir nggih mboten. Nek mesti niku wong asline wong gelem ngaji iki mung sak ndok-ndokan kok mbiyen. Lha nggih soal e mbah-mbah dhewe mbiyen iki sangune lak mboten sangu duwe. Mbah-mbah dhewe mbiyen niku nek wong asline wong gelem ngaji mung sak ndok. Soal e mbah-mbah dhewe mbiyen niku nyontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku nek ndongakne anak muga-muga ngerti ngoten niku tok awan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lha niku tho. Lha niki nek dilek muter lah, terus mangke medun dugi Mbah Soleh. Nah mula panjenengan nek santrine Mbah Soleh, ya kudu ngerti unggahe niki tekan pun pundi cek mboten kemlinti rumangsane sampean iso agamane Allah langsung medun keng lah langit aja. Konslet engko sampean. Konslet asli. Lho asli mula masyaallah sakniki kathah tiyang kon konslet. Nggih, kathah sanget tiyang konslet sakniki sebab napa? Kalih sing biyen niku wis mboten ngregani blas. Kalih kuburane tilik pun mboten purun. Napa malih kok ndongakno? Napa malih kok ngrungokno critane kaya ngeten niki pun mboten purun. Ya niki malah takok, napa Kanjeng Nabi kok dikholi? Kanjeng Nabi mulutan kok kiai khol, ora cocok. Lho Kanjeng Nabi niku mulutan cukup, mboten perlu khol. Napa Kanjeng Nabi kok mboten perlu khol kok cukup mulutan? Soale Kanjeng Nabi niku pasti pungkasane apik. Ket lahir tekan sedo mesti apik, tapi nek kiai rung mesti mula didelok pungkasane mawon. Lho, khol niku lak meng delok akhire matine menungso. Mbah Soleh niki dikholi sebab napa? Akhire husnul khotimah. Nek kiai nek nabi niki maksum wis ketawal sampai akhir cetok apik. Tapi nek kiai udah mesti kadang eneng ngulupil napa kesleo nggih jenenge. Ana ngulupil kades kesleo. Ngulupilek kesleo. Ngulupil kada kesleo. Kadang pungkasane dadi apik. Kanker kakean pil seni gini gitu, mang tanglet Kiai Marzuki, kata Kiai kelelekan pil seni. Kata, mila didelok akhire, mula kula panjenengan sedaya, ayo siap-siap golek akhir sing apik, golek akhir sing apik. Carane golek akhir sing apik niku wonten kalih niki, cara menungso. Sing siji nek golek akhir sing apik kudu duwe sekolahan. Sing kaping kalih ayo dandani kelakuan sing sing apik duwe sekolahan maksudnya piye? Kanjeng Nabi lak name ngendikan utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Golek ilmu medun saka gendongan tekan liang kubur. Nah nek cara tak riki golek sekolahan nak tekan SMA. Nggih ta? Tekan profesor, tekan dados doktor Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sakniki le sekolah paling dugi pinten tahun Kiai Rin? 30 tahun. Mboten enten nggih. Bareng ngoten nak pun mboten sekolah. Kiai Marzuki nah, sekolahan napa sing kudu dilakoni menungso sampai tekan mati? Sekolahan kenal karo sing gawe donya. Sekolah neng perguruan tinggi neng dadi sesuk menungso lahir petuk sapi mula ana fakultas pertanian kehewanan. Menungso lahir petuk minyak mula enten fakultas pertambangan pun akhire donya iso dikelola kanthi sekolahan. Nah bar iso ngelola napa-napa menjenengan petuke napa? Petuke lawang ciut sak meter petuke niku. Nah bar sekolah donya sampean kudu sekolah nyinaoni kira-kira mlebu kono iki petuk sapa? Nek sekolah fisika matematika lah petuk donya. Nah, bar petuk donya sampean sesuk petuk nopo? Ayo nek wis bas mlebu niku, petuk mungkar nakir. Ngoten niku. Nah, sangune petuk mungkar nakir niku sangu nopo? Sangu ilmu ma'rifatul ma'rifatullah, ilmu mengenal Gusti Allah. Niku lho, mula kiai-kiai mesti ndamel sekolahan kangge uang mengenal Gusti Allah. Rakitan kadang seminggu pisan utawa selapan pisan ben Senin Kliwon apa ben Ngahat Legi apa ben Jumat pon niku dalam rangka napa? Ndamelaken sekolahan menungso kenal Gusti Allah. Lah berhubung sekolahan kenal Gusti Allah niku ana sing sekolahan kek lambe tok. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ana sing subhanallah sekolah gek TK. Oleh 10 tahun wis iso la haula wala quwata illa billah, wis mulai cocok lambene garek ngedunke ngriki niku suwe. sekolah latihan lambe niku puluhan tahun sampean. Nek teng mriki, nek teng Mekah riko teng Arab niku cepet wong lambene pun lambe ngriko. Kaya lambe Bojonegoro diwulangi laler lare rolas niku cepet wong ilat Jawa. Nang lor ril ketabrak sepur ngene cepet. Tapi nek tiyang Arab dikon kon diwulangi laler lare rolas kaya kesleo-sleo padha mawon. Semanten ugi awak dhewe nyebut ngene niku suwe. Lah ketika menyebut seperti itu suwe, lah kok dilalah lakek sekolah ngoten niku lakek nyebut tok dereng dugi ngriki. Jare malaikat Israel wis wayahe balik sampean dijikuk but ngoten niku. Kira-kira ditakoni malaikat lah mesti haho-haho sampean. Neng kuburan marobuka. Halo manyene sekolahe lakek lambe warung katam. Arep digubuk kali malaikat. Yes ngoten niki. Napa ceriase malaikat rakib? Masyaallah mung karnakir sing sabar aja mbok gebuki. Kuile sekolah rung lulus wis mbok cabut. Iku sekolah nang gone santeng pondok mriki nang para atanwir rung katam. Iku nyebut Gusti Allah. Niku sik ora iso beda karo pelem karo Allah padha-padha nyebut Allah. Aja mbok gebuk iku gek seko. Sekolah lho uang nek mati neng jero sekolahan sampean mondok mati niki klebu mati ingkang husnul khotimah. Lah sampean duwe sekolahan mengenal Allah kok lagi latihan lambe kok mati tengri kok mesti sik tola-tola takoni panjenengan klebu matine wong sing lagi belajar lho enak mboten di ngapura kali Gusti Allah sebab kegolong mati ini wong sing lagi belajar mulau sampean ini kan wis teyeng lagi latihannya wis rada katam tapi insya Allah wong teng riki latihannya gak latihan tekan lambe dereng duging riki potongannya ngeten irung tekan kini nek kulon dulu buktinya apa? Nek wis tekan riki muni la haula para sahabatnya wis lulus la haula wis lulus nek weneng pedang teng gulune ngeten iki ngeten iki la haula wala quwata illa billah belas wedi mawon mboten wong la haulane wis lu wis lulus la awak dhewe la haulane dereng lu lulus mila muni la haula wala quwata illa billah eneng kresek ngono mencolot isian lha niki isih mencolot nggih mila wong awak dhewe niku mripate gek latihan lambene gek latihan ya kadang-kadang isih mbujuki Gusti Allah ya mbujuki sampean nah Allah Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mesti munine ngoten niku mboten jenengane salat. Nek pas merem, nek kene pun pas melek salin menan-menan. Mripate mesti ora gelem sembahyang wong latihane gek mripate lho jam 3. Cecek diluk sithik ngoten niki sarunge bolong. Rukuhe bolong. Ana ting ting ting bakul bakso liwat. Nggih mboten? Nggih, soalnya latihane lagi teng ngriki. Mula sampeyan nek isih ngrumangsani kok lagi tekan ngriki. Niku contohnya gampang. Nek jenengan sembahyang kok kupinge isih rono-rono, mripate isih rono-rono, berarti jeneng awak dhewe niki cara sekolah mengenal Allah lagi tekan gulu mung munggah. Ngerti lho. Imam bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada Allah suwene lha niki sebab napa awak dhewe kelase gek latihan mulo sampean nek isik latihan melok nek teng mriki enten majelis pengaji pengajian sak wulan pisan napa seminggu mangsing sregep lho mlebu supaya urip niki ana sekolahan kenal Gusti Allah. Mila para ulama biyen nek mulang niku, mulang ngaji niku, ngerti santrine lak ya delower-delower ngeten iki. Mila para kiai biyen nek kadang niku nek ngaji kadang mboten langsung iki dalile iki. Iki dalile iki mboten niku nggih. Kiai-kiai biyen paling mek nyuntuke, misale sampean aja nyolongan ya nek pengin dadi wong apik iki jempol. Jempol iki ana jentik, jentik iki aja utak-atik barangi liyan, aja nyolongan. Ngeten niku mek tahan tok. Sunan Kalijaga biyen nek mulang ngeten niku. Jentik iki aja utak-atik barang liyan. Iki nek kowe butuh menggo nyokok silite pitik misale ngoten niku. Padahal nek aja nyolongan niku dalile enten asyariku asyarikatu faqta'u aidiyahuma. Hadise lau anna Fatimah binti syarakat laqotok tu yada. Tapi kiai kadang ora diketokke niku, dalile mesti ditokno. Sebab napa? Ngerti santrine mbok wis didalili isih nyolong wong blandang. Nek langsung dinai Quran waktu niku kali kiai, nek panjenengan blandang nyolong, langsung panjenengan kena hukum melanggar Al-Qur'an, melanggar dawuhe Gusti Allah. Tapi nek kiai niku niat didik menungso, meng diceritani aja nyolongan dene kok sampean isik nyolong, sampean mek melanggar dawuhe kiai. Niku cara didik, ilmune wong didik. Mula kan ana nek cara kiai mbiyen niku lah eneng syaikhu ta'lim, eneng syaikhu tarbiyah. Nek syaikhu ta'lim niku bar mulang mulih. Guru-guru sekolah niku syaikhu ta'lim. Tapi nek syaikhu tarbiyah niku mulang nyontoni sak prakteke, sak momonge niku jenenge syaikhu tarbiyah. Mula mbiyen eneng rumus ana korek wa anta samek wallahul hadi, aku iki mek maca sampean do ngrungokno sing paring hidayah Gusti Allah. Lha niku mulo kiai-kiai mbiyen sakniki titik dalile apa? Dalile apa? Tumpeng dalile apa? Tahlilan dalile apa? Tekan apem dalile apa? Karek ngemplok e kok tak takok dalil. Lha nek kaya-kaya ngoten niku sakniki tak kata. Lha niku niki sekolahan mulo Mbah Soleh riyen ning ulang nggih ngoten niku nggih. Masa Allah lek mulang Masya Allah mboten tahu tok pidato terus Quran iki iki mboten wong ngerti sampean dikai Quran ya isik mlandang kok nggih. Mila mek diceritani terus lek ngulang ya ngene-ngene nek Kiai Saleh soalé napa teng mriki nek meneng turu nggih diulang selawatan. Nek Mbah Saleh mulang wong-wong Jawa niku diulang kenal Kanjeng Nabi ya ora gampang. Ana sing wis iso dikenal diulang nggih cara Arab diwacake berjanjen, wacake burdah wis dong, wis paham. Tapi ana sing teng mriki lah mboten saged. Kaya Habib Syekh nika wis Arab, mula selawatane cara Arab. Ya nana ya nana ya nana ya nana nika dalikal fadlu minallah. Kok kok kok nika. Ana kaya ngaten nika Habib Syekh cara Arab. Tapi nek Mbah Saleh mulang wong mriki nggih biasa mawon, wong ana sing atine niku urung Arab. Atine niki senengane lakek seneng monata nggih. Ana sing atine niki Ida Laila, atine dangdut. Mila para ulama ya wis wong atine nyantole gek ro dangdut, ayo disampekno selawatan ben cocok ro atine wong Bojonegoro. Mula eneng sing selawatan nganggo cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng ya Rabi'a syani wa daraji. Ini kula lagune dangdut niku. Duhai senangnya pengantin baru. Lagune lak niku to nggih. Nggih. Ana sing rung nyantol kangge cara Jawa. Kangge dangdut mula dijowoke. Mula Beb Lutfi terus gawe selawatan cara Jawa. Lagune lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, Anglia numpak perahu layar. Lagune lak niku ta nggih. Niki wong pancen wong Bojonegoro mlebune lakek niku. Tapi aja kabeh dirubah lho nggih, ono sing ra cocok. Kaya adzan niku mboten cocok nek dicara liyane. Adzan niku anane nggih wis basa Arab ngoten niku, lagune ngoten niku. Gara-gara sak kampung diundang sedina ping 5 speaker rolas ora nyantol, akhirnya terus wah iki senengane ndandu terus ngerti-ngerti subuh-subuh ana sing adzan hayyala sholat ora oleh mboten oleh niku mboten oleh niku ora oleh cocoke ya wis mek ngoten niku nek adzan kaya wayang. Wayang niku cocoke nggih wis mek basa Jawa om bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap wis ngoten niku tok. Niku di Indonesia ini elek, bumi berguncang-guncang, langit kedip-kedip, mboten cocok. Indonesia Raya niku cocoke bahasa Indonesia, di Jawa no elek. Indonesia lemah banyuku, kenging tiang Cilacap terus bubar. Indonesia lemah banyu neinyong, mboten tadi. Lho niki cocoke niku. Lho niku lho para ulama. Mulange niku Masya Allah, ini semua dalam rangka di dalam sekolahan madrasah mengenal Allah. Mulo dingene-ngene nek bar salat dikire banter, dan hasilnya apa? Sampai hari ini seluruh santri sing dididik Mbah Soleh tesih ngerti carane zikir, tesih ngerti carane selawat. Lah nek zaman riyen terus gaya, gaya ge. Mboten purun ngangge cara ngene-ngene. Kenapa? Karena jarene sahabat orang ngene-ngene. Nggih, tur sahabat ramuni, akhire napa? Akhire tidak punya cara ngajak di zikir. Akhire saiki anak putune malah wis do ora iso di zikir. Akhire malah ngaram-ngaramno di zikir. Sing zaman semonten mboten purun selawatan ngangge marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Sing ora gelem ngoten niku saiki anak putune ora iso selawatan, malah akhire napa ngaram-ngaramne selawat. Niku sebabe napa? Suwe-suwe ora ngerti carane. Tapi sing ngajine terus niku sakniki kathah sing wis petuk dalil, dalile kados sing mboten purun sayyidina rumiyin. Mboten purun. Wa ora ana kul innama ana basyarum mithlukum. Padha. Sakniki suwe-suwe bareng ngaji niku petuk dasare. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum. Ki aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk ing antaraning sira kabeh. Niku Quran. Ning kula ra hafal niku surat napa ayat pinten. Ngajine santri niku mbiyen mek ngoten niku nggih. Nek sakniki kan kadang apal ayate apa peronggone apal surate ning ra ngerti ayate. Niku napa niku? Anur kata sing nggih. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Wa akhire sakniki bareng wis ngerti dasare arep melok muni sayyidina izin. Wis dinggo karo kok tanggane, akhire sakniki purun ning mboten sayyidina tapi ngangge bagin baginda. Ya ora apa-apa, padha mawon. Engge ngangge baginda wong sesuk ketemu dalile kok. Begitu rumangsane mbiyen niku, nek wis ora sayyidina niku modern, bareng mbiyen Kanjeng Nabi mawon dingonokno, sakniki do kualat. Akhire anak putune ora do ngregani wong tu wong tuwa, akhire sing tuwek-tuwek stres kok beda ya karo wong NU ya. Nek petuk sing sepuh niku takzim, sungkem. Lah saiki nek kono kok wong tuwek ra diregani, akhire terus menyadari, oh dosane ngedunke derajat Kanjeng Nabi nang derajate menungsa, sebab munggah ning derajate Kanjeng Nabi angel, akhire Kanjeng Nabi ne sing didunke teng derajat menungsa. Niku kelakuane wong badui niku. Niku kelakuane wong badui. Arep munggah neng Rasulullah niku angel, akhirnya Rasulullah sing didunke neng derajat menungso bareng sakniki angel. Sing biyen mboten purun tahlilan, sakniki alhamdulillah wis ngerti dasare. Nek dongane wong urip nang wong mati niku tekan bareng pun maos kisahe Syekh Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam sing nulis kitab Qawaidul Ahkam sing gelare Sultanul Alim fil Alam. Niku tahu aku nek mati aja mbok dongakno ora tekan. Dadake bareng sedo kabeh santrine ngipi aku tekan begitu mati ternyata tekan Kang. Saiki tekan aku mau dongake mulo diwacakno Fatihah ping 70.000. Lah sakniki kata sing pun mengakui nek ngaji nek dongakne wong mati niku tekan, tapi wis kadung sukan tahlilan sakniki ngangge kalimah thayyibah. Padha mawon. Sing pun mboten kepenak yasinan sakniki ngangge Ar-Rahman Ar-Rahmanan. Padha mawon sakjane niku. Nek teng kutha niku kathah enten Ar-Rahmanan, eneng Kahfian. Sing maune terbangan mboten purun jarene niku bid'ah. Sakniki pun ngerti nek niku mboten bid'ah, tapi aja ngangge terbang wis sungkan. Mula sing dadi terbang lambene nek nggih. Akapela niku apa? Kok akapela napa? Nasyid. Tung jam dung ciki ciki dang dung mengganti lambe niki kan berubah insyaallah uang niku nek ngajine terus mangke niku dados Asy'ariyah, dados ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah, melok jamiyah Nahdlatul Ulama. Sesuk niku wis dadi NU kabeh wong sak Indonesia donya niku. Mang takok mawon. Sono apa? Ngajine genah. Bener niki le ngaji, urutane tepak, manhajnya tidak pernah kebleset. Lah nek wong kok ngajine terus langsung sepotong. Iki kok Gusti Kanjeng Nabi. Iki kok Kanjeng Nabi. Ora ngerti muni bid'ah dina sakniki niku lek wong kesleo to nggih. Dudu bid'ah, dudu bid'ah. Lah nek mboten dingotenke mbiyen mboten iso dugi ngriki. Pun nek panjenengan pengin husnul khotimah sing kaping kalih, panjenengan jaga urip ning nggon sing apik. Nggih. Wong matine niku biasane meng lakone urip uripe aja ngasi kok mendino ngene. Eh, sewu. Hati-hati pas ngene kek ngoten niku ngene mati piye sampean. Utawa pas amit sewu kata sakniki wong nurani bojone wong lagi ngik-ngik mati. Coba sih udah niku lakone mendung. Menungso lho niku lho masyaallah. Lah kula panjenengan sedaya niki alhamdulillah. Nggih. Duwe kiai-kiai ya basoleh sing ngerti dadi ulama. Mboten ngomong ustaz niku ulama sing ngerti piye carane mulang wong bojo negara. Lah sakniki anak turun kula panjenengan sedaya niku ganti mangter nek jenengan biyen ngaji teng mriki, sesuk anak turune terusne male teng mriki. Soale zamane tambah rusak. Biyen niku enten contoh sing paling apik. Zaman paling rusak niku zamane Fir'aun wis rusak-rusak e zaman. Mboten enten zaman rusak kaya zamane Fir'aun. Wong marek Fir'aun niku mawon rusak. Kesenggol Fir'aun niku rusak. Tapi Gusti Allah ngutus Nabi Musa mboten didohno saking omahe Fir'aun, tapi malah dilebokno ning jero omahe Fir'aun. Sebab napa? Sebab teng jero omahe Fir'aun ana wong wedok sing kuat angkrem. Jenenge Siti Asiyah, kuat betul angkrem ning ngriku. Lah sakniki zaman arep rusak kaya napa? Selagi putra-putri panjenengan sedaya tesih enten sing ngengkremi teng Atanwir, mboten bakal rusak soalnya sampean arep ngengkremi dhewe ketoke ya ora iso nggih. Angkrem napa sampean wingi isane ngendok tok. Payahe angkrem tolah-toleh ngoten niku. Napa malih bapak-bapak kene angkrem paling angel ya niki. Ngerti bojone angkrem niku kadang ditinggal meladung babon liya kok. Ngene lho. Niki sing genah. Lah cara-cara kaya ngeten niki masyaallah, ini menjadi penting. Pentingnya teng pundi? Dengan kita ngaji yang betul, manhat yang betul, kok ngisor munggah kaya ngeten niki teng arekke Mbah Saleh sing teng ngriku ngekholi sinten malih, sing teng ngriku ngekholi sinten malih, sing ngriku ngekholi sinten malih, akhirnya timbul rasa cinta yang sangat dalam terhadap bangsa dan tanah air. Airnya mula ora bakal ana teroris kok tukul teko pondok pesantren. Ora mungkin, sebab napa? Ilmune mengajarkan menungso seneng kalih bumi yang dipijak delok Gusti Allah. Lho niki mula kaya ngeten niki pun ini lho nung mati sampe arep milih sing model kaya napa lah enten contone. Lho jam pinten niki kok wis petang? Ya Allah setengah lima nggih pun dirit malih tak ndelok rupane wong Bojonegoro sik. Niki ngaji sing genah niku kaya panjenengan ngeten niki ilah hadrati terus munggah dadi ora bakal kon konslet. Karena kenapa? Ora dadi wong sing kemlinti. Kita menyadari bahwa Islam iku lho panjenengan sedaya niku nek mboten enten sing dhisik-dhisik, awak dhewe mboten saged Islam. Lah nek langsung munggah ning ngriku niku lali nek Islam niku meng fotokopine kiyaine. Lah mugi-mugi kanthi kula panjenengan sedaya ngekholi Mbah Saleh, sepindah kula panjenengan sedaya ndongakne Mbah Saleh, nerusne ilmune Mbah Saleh supaya Mbah Saleh niku teng mriku ada ayem. Mansanna fil islami sunnatan hasanatan. Nggih. Mansanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajrun wa ajru man amila bi abata. Sapa sing nglakoni apik dicontoh wong niku entuk ganjarane kaya ganjarane sing nyuntuh. Lah niki mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi peringatan niki saged narik ridha, saged narik barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Panas entang-entang kaya ngeten iki kanthi kholi Mbah Saleh udan nggih. Ya Allah nek ana udan niku berarti barokah. Yakin ndonga niku nek udan barokah. Nggih. Lha niki mula kula panjenengan sedaya aja mulih sik. Ajeng njaluk napa niki teng Gusti Allah? Njaluk napa sampean? Njaluk bayar listrik. Monggo nyuwun teng Gusti Allah. Sak penyuwunan panjenengan terserah. Dieling-eling. Maca Fatihah ping 1, iya kan nak butuh waya kena stain, ayo dibaleni ping 11. Sak muni-munine sampean. Njaluke napa pas iya kan nak butuh waya kena stain njaluk. Ben bojone mboten rabi meneh ya teng riku njaluk. Pun monggo sareng-sareng, nggih. Nyuwun teng Allah, sak njaluk panjenengan. Ridho illah li syafaatul Rasulillah, syafaatul Quran, biniati doa wa syifa wa salamah wal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين